إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربي يسر وأعن معاشر المسلمين كما صلاة مغرب رحمكم الله الحمد لله. Malam hari ini insyaallah kita akan memulai pengajian lagi yang lalu libur selama bulan Ramadan dan beberapa hari dari bulan Syawal. Insyaallah mulai malam hari ini pengajian kita diaktifkan lagi, yaitu kalau di masjid hari Sabtu, hari Ahad dan hari Selasa ba'dal maghrib. Demikian pula di radio semuanya diaktifkan sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah tanggal 11 Syawal yang bertepatan dengan 11 Oktober, yang mana pada bulan Syawal ini kita ada puasa 6 hari. Jangan sampai kita meninggalkan puasa 6 hari dari bulan Syawal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Dan kita masih ada sekitar 19 hari bulan Syawal untuk kita puasa 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian materi saya biasanya kalau hari Sabtu tentang Qasasul Anbiya minal Quran, kisah-kisah para nabi dari Al-Quran. Tapi untuk seminggu ini, minggu-minggu pertama ini, mungkin saya akan membahas masalah-masalah tematik. Dan pada malam hari ini yang akan dibahas adalah sepotong dari satu ayat di surah Fatir ayat nomor ke-37. Kemarin telah saya sampaikan di sebuah acara silaturahim atau halal bihalal, dan sekarang saya ulang lagi supaya manfaatnya lebih banyak dan waktunya juga lebih luas. Cuman sepotong ayat saja dari surat Fatir, surat yang nomor ke-35, ayatnya ayat nomor 37. Namun ayat ini ada sambungan dengan ayat yang sebelumnya 36 dan 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat nomor 36, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Walladzina kafaru lahum naru jahannam, La yuqda alaihim fayamutu, Wa la yukhaffafu anhum min azabiha, Kadhalika najzi kulla kafur. Ini ayat yang ke-36. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang kafir itu di neraka benar-benar tersiksa. Mereka tidak mati. Karena kalau mati selesai, istirahat. Mereka tidak mati. Dan azabnya tidak diringankan. Azabnya keras, dahsyat, pedih, dan mereka tidak bisa mati. Berarti mereka benar-benar tersiksa karena kekafiran mereka. Kemudian mereka berteriak-teriak di ayat nomor 37. Wahum yasparikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara waja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan, akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Jadi orang kafir di neraka teriak-teriak, ya Allah, keluarkan kami dari neraka, keluarkan kami dari neraka. Kalau kami dikeluarkan dari neraka, kami akan beramal soleh, tidak seperti dulu, kami tidak akan kafir lagi. Lalu oleh Allah dijawab, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ketika ahli neraka beralasan, kami tobat, keluarkan kami dari neraka, kami akan menjadi orang yang baik, kami akan beramal saleh, maka Allah mematahkan argumentasi mereka dengan dua argumentasi. Pertama-tama dengan umur yang diberikan Allah kepada mereka, yang kedua dengan pemberi peringatan. Jadi kata Allah, sudah jangan banyak alasan kamu. Kamu dulu telah diberi umur yang cukup. Kalau kamu mau berpikir, kamu akan mengikuti kebenaran. Tapi ternyata kamu tidak memanfaatkan fasilitas umur yang diberikan kepadamu. Dan juga dahulu telah datang kepadamu pemberi peringatan. Ada pemberi peringatan, tapi kamu mengabaikannya, tidak mengikutinya, tidak mendengarkannya. Lalu Allah mengatakan, rasakan sekarang azab ini. Dan orang dolim tidak punya penolong. Dua ayat, 36-37 dari surat Fatir. Dan yang kita bahas cuma sepotong saja. Yang kita bahas itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara waja'akumun nadzir. Ini yang kita bahas. Sepotong dari ayat 36. Yaitu Allah mengatakan, bukankah kamu dulu telah diberi umur yang cukup? Kalau fasilitas umur yang diberikan kepadamu kamu manfaatkan dengan baik, kamu akan sadar, kamu akan berada di atas jalan yang lurus. Dan bukankah dahulu telah datang kepadamu pemberi peringatan? Kita bahas ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Umur ini adalah argumentasi Allah. Kita diberi fasilitas umur. Salah seorang mufassir yang bernama Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lamu anna tulal umri hujjah. Fa na'udzu billahi an nu'ayyara bi tulil umr." Ketahuilah bahwa panjang umur itu adalah argumentasi Allah. Adalah hujjah Allah. Dan kami berlindung kepada Allah daripada kami dicela, kami dicacat dengan panjangnya umur kami dan perbuatan kami yang tidak baik. Ini kata Qatadah. Jadi orang kalau diberi umur panjang, sudah berarti Allah telah menegakkan hujjah kepada dia. Kamu telah diberi umur, kamu buat apa umurmu itu? Lalu beliau berlindung, kami berlindung kepada Allah daripada panjang umur yang beramal buruk lalu dicela gara-gara panjang umur. Sudah umurnya panjang, amalnya jelek. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan mufassirun ahli tafsir. Berapakah umur seseorang yang dinyatakan telah menjadi hujjah atas dia? Berapa panjang umur orang yang telah ditegakkan hujjah atas dia dengan umur itu? Berapa umurnya? Itu ada beberapa pendapat, di antaranya ada 5 pendapat dari para ahli tafsir. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu majma'in. Cicit Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin. Beliau berpendapat umur yang Allah menjadikan hujjah bagi seseorang itu adalah 17 sana, 17 tahun. Jadi kalau seorang umur 17 tahun tidak baik juga, tidak ada alasan. Kamu kan sudah diberi umur 17 tahun, buat apa 17 tahun itu? Kok tidak baik terus? 17 tahun ya, berarti hampir kita semuanya kena 17 tahun. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat seorang ahli tafsir Qatadah rahimahullahu taala, kata beliau 18 tahun. Jadi orang kalau sudah umur 18 tahun berarti Allah telah menegakkan hujjah kepada dia dengan umurnya itu. 18 tahun buat apa? Disia-siakan. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, kata beliau 20 sana, 20 tahun. Jadi kalau orang 20 tahun sudah enggak ada alasan, sudah cukup umurmu 20 tahun. Kalau kamu mau jadi orang baik bisa dengan 20 tahun itu. Kemudian pendapat yang keempat adalah arba'una sana, 40 tahun. Ini kuat ini 40 tahun ini, dan ini juga pendapatnya Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya Tafsir At-Tabari. Dan mereka-mereka yang berdalil dengan umur 40 ini, artinya kalau orang umur 40 tidak baik juga, hati-hati. Sudah 40 kok tidak baik juga. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat nomor 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, mencapai usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu dikatakan oleh para ulama adalah tanahi al-aql, kesempurnaan akal. Akal orang itu sempurna ketika umur 40. Di bawah 40 kurang. Di atas 40 itu juga sudah lebih. Batasannya adalah 40. 40 adalah sinur rusy, usia seseorang itu yang stabil, tidak goncang-goncang lagi. Kalau di bawah 40 biasanya masih pancaroba, beroba-roba terus, masih labil. 40. Karena itu para nabi radhiyallahu anhu salatu wassalam oleh Allah diangkat menjadi nabi dan rasul rata-rata umur 40. Hanya di antaranya Nabi Isa yang umur 30 sekian. Yang lainnya 40. Karena 40 sudah akalnya sempurna. Jadi orang kalau sudah 40 tahun masih tidak baik juga, hati-hati. Sudah 40 umurnya, hati-hati. Karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, adraktu ahlal ilmi fi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yuqalituna an-nas hatta ya'tiya li ahadihim 40 sana fa idza ataq 'alaihim i'tazalu an-nasa washtaghalu fil qiyamah hatta ya'tiyahumul maut. Kata Imam Malik, beliau ini gurunya Imam Syafi'i dan beliau tinggal di Madinah. Kata beliau, aku mendapati orang-orang ahli ilmu di negeri kami, para ulama di negeri kami, mereka itu mencari dunia sekaligus mencari ilmu dan sekaligus bergaul dengan manusia. Cari dunia, cari ilmu, bergaul dengan manusia. Sehingga ketika usia salah seorang dari mereka telah mencapai 40 tahun, maka mereka menjauhi manusia. tidak banyak bergaul dengan manusia. 40 tahun tidak banyak bergaul. Untuk apa? Mereka menyibukkan diri mereka untuk persiapan menghadapi hari kiamat sampai datang kepada mereka kematian. Jadi para salafus saleh dulu pada 40 tahun itu lebih fokus ke akhirat. Akhirat, akhirat, akhirat, tidak banyak kumpul manusia. Siap-siap usia 40 tahun. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sisuna sana, 60 tahun. Kalau sudah orang diberi umur Allah 60 tahun, tidak ada alasan. Sudah 60 tahun, buat apa 60 tahun itu? Disia-siakan. Dan ini dasarnya adalah di Sahih Bukhari rahimahullahu taala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah memberikan alasan kepada seseorang, atau maksudnya Allah itu tidak mengizinkan seseorang untuk berargumentasi kalau Allah telah memberikan kepada dia umur 60 tahun. Sudah umur 60, tidak ada alasan. Saya jangan banyak alasan. Tidak ada alasan lagi. Karena Allah telah mengakhirkan ajalnya, mengundurkan ajalnya sampai dia berusia 60 tahun. Kenapa kok 60 tahun harus baik? 60 tahun tidak baik, keterlaluan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, wal ma'na anna man ammarahu Allahu 60 sana lam yabqa lahu udrun. Maksudnya hadis ini, orang yang oleh Allah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, maka tidak ada alasan lagi untuk dia. Tidak ada alasan. Kenapa tidak ada alasan? Li'anna 60 qaribun min mu'tariqil manaya. Karena usia 60 sudah mendekati kematian. Kalau istilah kita itu, dan 60 sudah bau tanah. Sudah bau tanah, tidak baik juga. Dan 60 tahun. Kemudian wa huwa sinnul inabah wal khusyu' wa taraqquful maniyah wa liqa'ullahi ta'ala. Dan itu sinnul inabati wal khusyu'i wa taraqqubil maniyati wa liqa'illahi ta'ala. Itu usia yang seharusnya orang sudah taubat kembali kepada Allah. Usia yang seharusnya orang itu khusyuk dan dia sudah taraqqubul maniyah. Artinya dia selalu mewaspadai datangnya kematian sewaktu-waktu. Sudah 60. Dan juga dia harus juga siap untuk berjumpa Allah. 60 tahun. Fa fihi i'darun ba'da i'dar. Maka di dalam usia 60 ini ada i'dar ba'da i'dar. Ada udzur dari Allah setelah udzur. Jadi Allah telah memberikan kelebihan yang banyak. Tidak ada alasan lagi. Sudah cukup. 60 tahun. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu, sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Sedikit. Jadi itu. Orang kalau diberi umur tidak ada alasan. Jadi mengenai umur ini yang dijadikan Allah hujah, ada berapa pendapat tadi? Ada 5 ya. Yang pertama tadi berapa? 17. Yang kedua? 18. Yang ketiga? 20. Yang keempat? 40, yang kelima 60, enggak ada alasan umur. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan fasilitas umur kita. Allahumma amin. Panjang umur itu nikmat. Orang mukmin semakin panjang umurnya, semakin banyak amal solehnya. Ada kisah di dalam sebuah hadis tentang dua orang teman, yang satu mati syahid di medan perang, yang satu masih hidup. Yang masih hidup merasa bakal kalah dengan yang mati syahid. Lalu dikatakan kepada yang masih hidup, kamu tidak akan kalah dengan yang mati syahid itu. Kenapa? Karena dia sudah mati, gak bisa beramal lagi. Sementara kamu masih hidup, masih bisa sholat kamu. Satu hari berapa kali kamu sholat. Masih ketemu Ramadan, bisa puasa Ramadan. Masih baca Quran, berapa banyak kamu baca Quran? Banyak amalnya. Orang mukmin semakin baik, semakin panjang umurnya, semakin baik. Semakin baik amalnya, semakin banyak amalnya. Karena itu orang mukmin dilarang minta mati. Minta mati tidak boleh. Kecuali kalau ada fitnah yang kita benar-benar khawatir agama kita rusak, baru minta mati tidak apa-apa. Tapi kalau karena hanya karena musibah, karena penyakit, karena bencana, tidak boleh minta mati. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-mauta." Janganlah seorang dari kamu berangan-angan untuk mati, kepengin mati jangan. Dalam riwayat yang lainnya, "Lidurrin nazala bihi," karena bencana yang menimpa dia, jangan minta mati. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Imma muhsinan fala'allahu yazdadu khaira." Kalau dia itu orang baik, maka bertambah kebaikannya. Hidup tambah kebaikannya, tambah kebaikan, tambah kebaikan. Wa imma musian fala'allahu an yastahtiba. Kalau dia orang yang tidak baik, boleh jadi dengan panjangnya umur dia akan taubat, ditegur oleh Allah sehingga dia taubat. Allah itu cinta kepada hambanya, ditegur hambanya itu. Karena orang kadang perlu teguran yang agak keras dan semisalnya. Orang mukmin. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-maut wa la yad'u fihi min qabli an ya'tiyahu, innahu idza mata ahadukum inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min, la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira." Janganlah seorang dari kamu kepingin mati. Jangan seorang dari kamu kepingin mati. Dan jangan pula berdoa minta mati sebelum datang kematian. Kenapa? Karena kalau seorang dari kamu itu mati, terputus amalnya, enggak bisa beramal lagi. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah bertambah umurnya, melainkan bertambah kebaikannya. Orang mukmin tambah umur, tambah kebaikan. Kita ini kan sekarang ini kaum yang kita hanya beramal, tapi kita tidak tahu, iya kan? Nahnu qaumun na'mal wala na'lam. Kami ini kaum yang beramal, berbuat, tapi kami tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Orang mati, hum qaumun ya'lamun wala ya'malun. Orang sudah mati itu tahu, tapi tidak bisa beramal. Kalau kita buka buku-buku tentang ruh, terutama bukunya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kitab Ar-Ruh, banyak cerita dialog antara orang mati dan orang hidup. Subhanallah. Ada seorang itu mati, temannya masih hidup. Lalu temannya bermimpi ketemu yang sudah mati. Yang masih hidup bertanya, "Apa amal yang paling afdal yang kamu dapati? Amalan apa paling afdal?" Yang sudah mati mengatakan, "Raka'atani arka'uhuma ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Subhanallah. Sekiranya aku bisa sholat dua rakaat saja, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Subhanallah, dua rakaat. Dan kita sekarang punya kesempatan, mau 1000 rakaat bisa. Tatawuk mutlak. Karena kita sekarang hanya beramal, tapi gak tahu apa-apa. Sudah mati, tahu, tapi tidak bisa berbuat. Umur. Jadi dilarang minta mati, kecuali kalau memang sudah khawatir ya, fitnah merajalela, kita khawatir agama kita rusak, minta mati tidak apa-apa. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, "Wa idza arafta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun." Ya Allah, apabila Engkau hendak menimpakan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkan hamba ya Allah sebelum hendak hamba kena fitnah itu. Masya Allah. Jadi waktu, umur ini luar biasa. Allah banyak bersumpah dengan waktu, wal asri, wasyamsi, waduha, dan yang lain-lainnya. Dan insya Allah nanti waktu saya berikutnya, saya akan ulangi materi tentang khutbah Jumat kemarin. Nah, waktunya singkat ya. Ini kalau ada kesempatan, mungkin hari Selasa. Besok mestinya waktu saya hari Ahad, tapi tadi Tad Novel telepon tukar. Karena besok beliau datang ke Malang, minta sekaligus ngisi ceramah ba'dal maghrib. Dan hari Selasa insya Allah saya akan bicara masalah waktu. Waktu, mahal waktu itu. Detik-detik itu mahal. Orang usianya 1000 tahun, maksiat terus 1000 tahun. Menjelang kematian, detik-detik menjelang kematian, pengobatan nasuha. diterima taubatnya oleh Allah, masuk surga dia, kekal di surga selama-lamanya. Maksiatnya 1000 tahun, taubatnya hanya beberapa detik. Itulah mahalnya waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya masalah umur ini di dalam riwayat Muslim, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu selalu menambah kebaikan untukku, semua kebaikan, dan jadikanlah kematian merupakan istirahat bagiku dari semua keburukan. Jadi doa, ya Allah, kalau memang aku ini hidup, jadikanlah hidupku ini selalu tambah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Kalau aku mati, ya Allah, jadikanlah matiku itu istirahat, rohah, santai, dan gak capek lagi. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi pula dengan sanad hasanun sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang baik itu? Kata beliau, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Umurnya panjang, amalnya baik. Fa ayyun nasi syarr? Kalau gitu ya Rasulullah, seperti apakah manusia yang jahat itu, manusia yang jelek itu? Lalu beliau menjawab, man tala umruh wa sa'a 'amaluh. Orang yang umurnya panjang, amalnya jelek. Na'udzubillah. Ini na'udzubillah. Kalau umurnya panjang, amalnya jelek. Kita akan pernah ingat doanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika didzalimi orang. Beliau difitnah ya, beliau difitnah macam-macam. Fitnah macam-macam jadi dijelaskan oleh beliau. Tapi si penfitnah tetap menfitnah juga. Tapi itu juga merusak namanya sahabat Sa'ad. Sudah, tidak usah repot-repot. Angkat tangan, doa. Minta kepada Allah. Allahumma in kana kadiban omaria'an fa'atil umrah wa'atil faqrah wa'aridhu lil fitan. Ya Allah, kalau dia ini bohong dan dia ini hanya cari muka saja, panjangkan umurnya, panjangkan melaratnya, jerumuskan dalam kehancuran. Tidak sahabat saat. Tidak percuma manusia. Diakali bisa. Allah tidak bisa diakali. Angkat tangan doa. Doa beliau mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Dan orang itu benar-benar umurnya panjang. Panjang umurnya. Tidak mati-mati. Sampai disebutkan itu alisnya turun ke mata. Saking panjangnya umurnya. Sudah seperti itu. Dia suka menggoda. Suka menggoda budak-budak wanita di jalanan. Sudah bau tanah ini. Umur 90 katakan, suka goda-goda. Goda-goda. Sambil dia mengatakan, rajulun maftun, asobatni da'watu Sa'ad. Aku adalah orang yang terfitnah. Aku terkena doanya Sa'ad. Aku terkena doanya Sa'ad. Na'udzubillah. Panjang umur, rusak. Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Mengaku bujangan. Ternyata cucunya segudang. Panjang umur. Kemudian waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Tadi kan masalah umur kan? Pemberi peringatan telah datang. Apa itu pemberi peringatan? Di kalangan ahli tafsir ada disebutkan 6 pendapat tentang pemberi peringatan ini. Dan keenam pendapat ini semuanya adalah benar, saling melengkapi. Ini kalau dalam ilmu tafsir ini namanya ikhtilaf tanawwu. Cuman beda macamnya saja. Dipakai semuanya karena benar. Ada lagi beda namanya ikhtilaf tabad. Beda yang memang bertolak belakang. Tidak bisa dipakai kecuali salah satunya. Kalau ini benar semuanya. Sudah datang kepadamu pemberi peringatan. Yang memberikan peringatan kepadamu bahwa ajalmu sudah dekat datangnya. Kamu akan segera pergi berangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apa memberi peringatan itu dan siapakah dia? Ada 6 pendapat. Di antaranya pemberi peringatan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah an-nadhir, pemberi peringatan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 119, Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dengan membawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Rasulullah memberikan peringatan. Semuanya oleh Allah telah dijelaskan. Oleh Rasulullah telah dijelaskan. Ini loh baik semuanya, ini loh buruk semuanya. Rasulullah benar-benar telah menyampaikan balaghar risalah. Tidak ada satu pun yang beliau sembunyikan. Tinggal kita mengikuti beliau atau tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, enggak mau. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak masuk surga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang taat kepadaku masuk surga. Yang mendurhakai aku berarti tidak mau masuk surga." Tinggal milih yang mana? Tinggal milih saja sekarang. Milih saja. Milih kehidupan yang hakiki atau milih kehidupan yang palsu. Karena itu hidup yang paling indah adalah hidup di bawah naungan Al-Quran. Paling enak mengikuti Quran, apa kata Quran? Masya Allah, nikmat. Kalau kita hidup di luar naungan Al-Quran, keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hidup kita adalah hidup bohong-bohongan. Benar-benar kita bersandiwara. Kita ibaratnya main wayang. Ada semar, ada petruk, ada gareng, dan yang lain-lainnya. Ya, sandiwara semuanya. Yang di luar Quran dan Sunnah, sandiwara. Bohong-bohongan saja. La'ibun walahun. Permainan dan senda gurau. Wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Kesenangan yang menipu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah memberikan peringatan kepada kita, andartukum annar, aku beri peringatan kamu dengan neraka, aku beri peringatan kamu dengan neraka, aku beri peringatan kamu dengan neraka, hati-hati dari neraka, hati-hati dari neraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu cintanya kepada kita luar biasa. Beliau rela mengorbankan semuanya demi keselamatan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita susah, beliau ikut susah. Berat atas beliau kesusahan kita dan beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman. Beliau adalah pemberi peringatan. Kemudian pemberi peringatan yang kedua adalah Al-Quran. Ini memberi peringatan Al-Quran. Pedoman hidup, jalan hidup. Ngikuti ini, bahagia dunia akhirat. Meninggalkan ini, sengsara dunia akhirat. Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa andir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut untuk digiring kepada Tuhan mereka. Beri peringatan dengan Al-Quran. Tapi orang-orang yang takut, kalau tidak takut ya percuma. Kalau tidak takut percuma, saya tidak takut ya percuma. Yang bermanfaat itu kalau dia takut iman kepada hari akhir. Takut, memang diberi peringatan, sadar. Kalau tidak takut ya repot. Ada orang hafal Quran tapi Quran diinjak-injak. Ada atau tidak? Ada. Contoh yang paling gampang, Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim zaman Bani Umayyah dulu, hafal Quran di luar kepala Quran itu. Hajjaj bin Yusuf, tapi Quran diinjak-injak, enggak ada artinya, dilanggar semuanya. Karena dia tidak yakhafuna ayyusyaru ila rabbihim, tidak takut untuk digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta Quran dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah peringatan untuk alam semesta. Orang yang ikuti Quran tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Yang meninggalkan Quran pasti tersesat dan pasti sengsara dan kehidupannya adalah sempit. Mari kita renungkan surah Thaha 123 sampai 126. Qala bihi minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Orang yang ikuti petunjuk Allah tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Barang siapa berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Kalau jauh dari Quran itu sempit. Sungguh orang yang paling kasihan itu ahli dunia. Ahli dunia itu disiksa oleh dunia tanpa dia merasakan tersiksa oleh dunia. Padahal dia disiksa. Disiksa tiap hari mikir dunia, dunia, dunia, dunia. Menghalalkan semua cara, lupa daratan, diberitahu sehat gak mau. Semuanya diputar balikkan, tersiksa. Tapi dia tidak merasa kalau dia tersiksa. Dan subhanallah, dia merasa nikmat dalam ketersiksaannya. Allahu Akbar. Inilah orang yang paling bodoh. Orang paling bodoh. Dia tersiksa dan dia merasa nikmat dalam ketersiksaannya. Ini orang paling bodoh. Kalau dia mati, dia adalah orang yang paling susah. Kenapa? Karena dia berpisah dengan kekasihnya dengan perpisahan yang tidak mungkin ketemu lagi selama-lamanya. Kekasihnya adalah dunia. Mobil, rumah, ini, itu, macam-macam. Al-Quran. Jadi Quran adalah nasihat yang paling indah. Karena itu para ulama selalu menyarankan kalau kita kepingin istiqomah, kepingin terobati futur atau kurang semangat, itu dengan baca Quran. Baca Quran, dinikmati. Dinikmati, apalagi sampai mendengarkan murattal. Ya Allah, nikmat Quran ini. Benar-benar nikmat. Langsung masuk ke dalam hati Quran itu. Ini kitab suci. Masuk ke dalam hati-hati. Hati yang suci, hati yang bersih. Kemudian pemberi peringatan yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ketiga adalah asyaib, uban. Uban adalah pemberi peringatan. Kalau sudah beruban, nah, hati-hati ada peringatannya itu. Berarti kamu sudah tua. Maka dari kedaran Islam, kalau orang beruban, ubannya enggak boleh disemir hitam. Hitam enggak boleh. Kalau selain hitam, enggak apa-apa. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ayahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika dalam suatu peperangan, rambut beliau itu putih semuanya. Lah ini kalau perang rambutnya putih, musuh kan enggak takut. Iya kan? Perang rambutnya putih-putih semua. Wah, ini tuwek-tuwek kabeh, tuwek enggak ini mari. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadha wajtanibu sawad." Kamu rubah warna rambutmu. Tapi kamu jauhi warna hitam. Kamu semir tidak apa-apa. Kalau dulu zaman Nabi pakai daun inai, pakai pacar, warnanya merah, coklat, tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan hitam. Karena kalau hitam nanti menipu diri sendiri. Seakan-akan merasa masih muda. Depannya hitam, tapi dalamnya itu putih. Kalau muncul putih lagi, membohongi diri sendiri. Apalagi mau ngelamar anaknya orang. Iya, hitam semua. Setelah nikah 2 hari kelihatan putih. Subhanallah. Bohongi diri sendiri. Tidak boleh disemir hitam. Rasulullah selesai bersabda, la tantifu asyai. Jangan kamu cabut uban. Tidak boleh cabut uban itu. Biarkan. Ini peringatan, nasihat. Kamu sudah tua. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam aw fi sabilillah kanat lahu nuran yaumil qiyamah." Orang yang beruban dalam Islam atau beruban dalam di jalan Allah, maka uban itu akan menjadi cahaya hari kiamat. Jadi cahaya itu. Jadi harus minta cahaya yang banyak. Ya Allah, berilah saya cahaya yang banyak. Berarti uban yang banyak. Jadi bukan ya. Artinya uban ini cahaya, peringatan. Alhamdulillah. Orang semakin beruban semakin berwibawa, semakin tua, semakin sadar, semakin khusyuk. Itu adalah perjalanan hidup kita. Sudah masa muda itu hilang, kembali lagi tidak bisa. Orang sudah tua mau diapakan? Sampai ada orang tua mengatakan, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyiku. Aduhai, alangkah senangnya kalau masa muda itu bisa kembali. Satu hari saja. Aku akan ceritakan kepada dia betapa tidak enaknya jadi orang tua. Kata orang tua, jangankan satu hari, setengah hari saja saya mau. Masa muda kembali setengah hari saja. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah mautul ahli wal aqarib. Pemberi peringatan yang keempat adalah kematian keluarga kita dan kematiannya kerabat-kerabat kita. Ini pemberi peringatan. Kakek kita mati, nenek kita mati, nanti juga bapak mati, ibu mati, anak mati, istri mati, suami mati, kerabat, family, semuanya mati. Kalau mereka semuanya mati, nanti gilirannya siapa? Gilirannya saya nanti yang mati. Iya kan? Memberi peringatan kematian. Yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah adalah ada apa setelah kematian. Setelah mati itu ada apa? Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan balasanmu diberikan secara sempurna nanti hari kiamat. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Allah tidak zalim. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, berarti dia benar-benar sukses. Selamat dari neraka, masuk syurga. Inilah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu oleh dunia. Ini contohnya banyak. Orang-orang yang dulu-dulu istiqomah, kena fitnah dunia, tidak kuat. Apalagi memang basicnya, latar belakangnya orang yang dari kelas menengah ke bawah. Orang susah. Susah. Mula-mula susah istiqomah. Lalu dapat kesenangan-kesenangan, berubah, rusak. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, kunna ubtulina bidzarra fa safarna wa ubtulina bisarra fa lam nashkur. Kami dulu diuji dengan susah, kami sabar, berhasil, sukses. Lalu kami diuji dengan senang, kaya raya, banyak yang gagal, tidak sabar. Ini contohnya banyak. Mereka-mereka di medan dakwah yang mungkin dulunya susah, lalu merasakan kenikmatan materi duniawi, rusak semuanya. Kehidupan dunia adalah menipu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti kita agar selalu ingat mati. Ingat mati ini penting. Al-Qur'an ini dari awal sampai akhir selalu mengingatkan kita kepada kematian. Al-Fatihah saja kita baca 17 kali, mengingatkan kita kepada kematian. Ayat yang mana itu? Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Itu kalau kita baca kata ingat mati, nanti saya mati, nanti ada kiamat, nanti ada pembalasan. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk, Fatihah. Kemudian juga di dalam surat yang terakhir, surat An-Nas, Malikin Nas, Allah adalah rajanya manusia. Untuk apa raja itu? Memutuskan perkara. Yang baik diberikan jalan yang baik, yang buruk dihukum dari keburukannya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau menyatakan sanadnya hasan. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat ya'ni al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur semua kenikmatan yaitu kematian. Yang sering-sering ingat mati. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hanya saja banyak di kalangan masyarakat kalau sudah diceritakan kematian, mungsret semuanya. Iya, mungsret takut, stres semuanya. Ini keliru besar. Padahal takut yang benar itu bukan takut yang seperti itu, yang pasif, bukan. Orang ingat mati takut, itu malah semangat hidupnya. Karena saya akan mati, mumpung belum mati saya harus banyak beramal soleh. Orang ingat mati hidupnya tambah aktif, tambah produktif. Fasilitas umur saya terbatas. Kalau saya mati 10 tahun lagi, sudah mumpung belum mati, saya akan banyak beramal. Sehingga ketika mati nanti, ada sesuatu yang ditinggalkan. Paling senang itu kalau kita mati, ada yang kita tinggalkan sedekah jariah dan semisalnya. Alhamdulillah. Walaupun mati ada kirimannya terus, kiriman terus kematian. Jadi walaupun dia mati seakan-akan dia tidak akan pernah mati dari kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang terakhir memberi peringatan, oh bukan yang terakhir, masih belum yang terakhir, memberi peringatan itu adalah al-humma. Al-humma, penyakit panas. Penyakit panas adalah pemberi peringatan. Orang kalau kena penyakit panas, itu penyakitnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Semua persendian ikut merasakan. Orang kalau sakit panas lemah atau tidak badannya? Lemah sekali, lemah, lemes sudah. Bahkan orang kalau kena penyakit panas, itu ingatnya adalah mati. Seakan-akan saya mau mati. Itulah pemberi peringatan. Bahwa kita bisa lemah, kita bisa tidak berdaya, dan kita akan mati juga nanti. Karena itu ada seorang sahabat wanita yang dikenal dengan nama Ummu As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kena penyakit panas. Lalu beliau mencaci maki penyakit panas, dicaci maki penyakitnya. Oleh Rasulullah ditegur, kata beliau, "La tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kiru al-qabat." Jangan kamu mencaci maki penyakit panas. Karena penyakit panas itu melebur dosa-dosa manusia sebagaimana api menghilangkan kotoran. Kotorannya besi, kotorannya emas, kotorannya perak, bersih dihilangkan dengan api. Demikian pula orang yang kena penyakit panas, itu dosanya oleh Allah dilebur semuanya. Karena menyeluruh ke seluruh persendian. Kemudian juga di dalam riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-humma haddul mu'min minan nar yaumal qiyamah." Penyakit panas itu adalah bagian seorang mukmin dari neraka hari kiamat. Artinya orang mukmin itu oleh Allah tidak dimasukkan neraka. Orang mukmin dimasukkan surga. Sebagai gantinya dia dikasih penyakit panas. Itu gantinya adab neraka, penyakit panas, demam. Karena itu demam itu masya Allah fadilahnya besar, tapi kita tidak boleh minta sakit. Jangan karena fadilahnya besar, ya Allah berilah saya penyakit panas, jangan. Ada seorang sahabat yang begitu. Seorang sahabat setelah mengetahui fadilah penyakit panas, dia berdoa, ya Allah berilah saya penyakit panas. Tapi ya Allah, penyakit itu tidak sampai menghalangi saya untuk berjihad, untuk beribadah dan yang lainnya. Dan doanya dikabulkan. Sakit panas terus ya. Tapi ibadah juga jalan terus, jihad jalan terus. Tapi dilarang itu. Yaitu ijtihadnya beliau dan beliau kuat. Kalau kita tidak kuat. Karena ada juga salah seorang sahabat zaman Nabi berdoa, ya Allah, kalau saya punya dosa, ya Allah, segerakan hukumannya di dunia. Minta doa gitu. Lalu dia diberi sakit. Sakit. Sakit parah. Sampai-sampai disebutkan kalfarah. Parah itu kayak piek. Piek itu apa namanya? Burung darah yang piek itu. Lu kenapa kamu kok sakit begini? Lalu dia, ini dia sakit ya, dia minta supaya kalau punya dosa disegerakan hukumannya di dunia. Kata Rasulullah, jangan, jangan, tidak mampu kamu, tidak mampu. Is'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah sehat wal-afiyah, sejahtera, jangan minta sakit. Jangan minta disegerakan di dunia hukumannya, minta ampun. Minta ampun. Kemudian yang terakhir, argumentasi atau peringatan, pemberi peringatan yang terakhir, yang keenam adalah al-akal, yaitu akal. Kita telah diberi akal, akal ini buat apa? Buat mikir, pemberi peringatan. Orang kalau mempunyai akal yang baik, maka dia akan berpikir dan dia akan menjadi orang yang baik. Dengan akal dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal dia akan beramal untuk akhiratnya. Dengan akal dia bisa tahu di antara yang buruk-buruk itu mana yang keburukannya paling ringan dan yang lain-lainnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Qad aflaha man ja'alallahu lahu aqlan." Sungguh beruntung orang yang Allah menjadikan dia mempunyai akal. Akal yang sehat, akal yang baik, akal yang sempurna. Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma yatimmu dinur rajuli hatta yatima akluhu." Agama seseorang tidak akan sempurna sehingga sempurna akalnya. "Wa ma auda'allahu mar'an aqlan illa stanqadahu bihi yauman." Dan tiadalah Allah memberikan kepada seseorang itu akal yang benar, yang baik, maka melainkan akal itu akan menyelamatkan dia pada suatu hari. Akal, berpikir terus, merenung. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tadi pemberi peringatannya ada berapa tadi? Ada 6 ya. Apa aja tadi? Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga penyakit, yang ketiga uban, yang keempat penyakit panas. Kemudian ya kematian keluarga, kematian kerabat, penyakit panas, dan kemudian akal. Dan semuanya adalah pemberi peringatan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Dan insyaallah besok hari Ahad waktunya Ustaz Novel, dan hari Selasa insyaallah waktu saya. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.